Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan talabul ilmi insyaallah sampai jam 1 akan kami sampaikan sesi yang kedua atau lanjutan dari pembahasan tentang neraka. Kita sebagai orang mukmin meyakini bahwa surga itu hakun ada, betul-betul ada, wa nar hakun, dan kita pun meyakini bahwa neraka juga ada. Dua tempat itu yang akan manusia huni. Mayoritas manusia masuknya adalah ke neraka. Mayoritas manusia. Dan sedikit yang masuk ke dalam surga. Dari mana kita tahu? Dari berita yang ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kita akan bacakan pembahasan kita sekarang tentang siapakah orang yang paling banyak menghuni di neraka? Kaum laki-laki ataukah kaum wanita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an Usamah bin Zaid qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qumtu ala babil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri di depan pintu surga. Fad'amatu man dalaha al-masaki. Aku melihat mayoritas orang yang masuk ke dalam surga adalah dari kalangan orang-orang miskin. Faida sabul jadi mahbusun. Aku pun melihat orang-orang yang kaya mereka terhalangi di depan pintu surga. Belum bisa masuk dalam surga karena pertanggungjawaban terhadap harta benda mereka. Illa saban nari faqad umira bihim lan nar hukumtu ala babin nar fayda'amatu man yadkhulha an-nisa. Aku berdiri di depan pintu neraka, aku melihat keumuman mayoritas penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Riwayat ini disahihkan Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Diperkuat dalam hadis lain, hadis sahabat Imran bin Husain. Beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya yang paling sedikit yang menghuni surga adalah dari kalangan wanita. Dua riwayat ini kaum muslimin, marilah kita mengambil pelajaran terkhusus bagi para wanita-wanita, dan kita memiliki wanita-wanita, istri-istri kita, putri-putri kita, hendaknya mereka waspada, jangan melakukan sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan wanita, yang dengan sebab itu mereka masuk ke dalam an-nar. Misalnya membuka aurat atau memakai pakaian yang ketat, yang sehingga semakin dia berpakaian semakin terlihat lekak lekuk tubuhnya. Dan ini sekarang mayoritas sekali. Nabi kita mengatakan sinfani min ahli nar, ada dua golongan penghuni neraka. Salah satunya di antara dua itu adalah para wanita. Kasiyatin ariyat, mereka berpakaian tapi mereka telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Dengan dua makna. Yang pertama, berpakaian tetapi dengan bahan pakaian yang tipis. Yasiful basharah, sehingga nampak warna kulit dari balik pakaian yang tipis itu. Atau makna yang kedua, adayik, pakaian yang ketat. Dia memakai pakaian tetapi sangat ketat, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menutup aurat dengan baik dan benar. Dan kita lihat banyak wanita-wanita yang semisal itu. Kemudian dari kaum muslimin, pembahasan berikutnya adalah berapa perbandingan jumlah manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dengan yang dimasukkan ke dalam jannah. Mari kita dengarkan hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awal man yudhi yaumul qiyamati Adam. Orang yang pertama kali kelak di akhirat dipanggil oleh Allah adalah Nabi Adam, bapak manusia. Fatatara'a lahu dhurriyyatahu, maka diperlihatkan kepada Adam seluruh keturunannya. Diperlihatkan kepada Adam anak cucunya, dan kita ada di tengah-tengah mereka. Karena kita termasuk dari anak cucu Adam. Fayuqal, maka dikatakan kepada Adam, ya Adam, hada abukum Adam. Dikatakan kepada umat manusia, ini bapak kalian, bahasa kitanya nenek moyang kalian, Adam. Fayaqul labbaika wa sa'daik, Adam pun mengucapkan, aku penuhi panggilanmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada Adam, akhrij bi'ta jahannam min duriyatika, wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu untuk dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Adam pun bertanya, ya Rab, kam uhrij, wahai Rab, wahai Allah, berapa yang harus aku keluarkan untuk aku lemparkan mereka ke dalam neraka, untuk digiring ke dalam neraka, berapa jumlahnya wahai Allah? Maka Allah berkata kepada Adam, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in, keluarkanlah dari setiap bilangan 100 orang 99 dilemparkan ke dalam jahannam, hanya satu yang dimasukkan ke dalam jannah. Berita ini kaum muslimin adalah berita yang sahih, disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kita sangat mengkhawatirkan diri kita masing-masing, karena jumlah ahli nar 99 orang pada setiap 100, hanya 1% pada setiap 100 orang, hanya satu yang masuk surga, hanya satu yang masuk surga, yang 99 dilemparkan ke dalam neraka. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan redaksi min kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'mi'ah bi'tan ila jahannam, pada setiap hitungan 1000 orang 999 dilemparkan ke dalam neraka. Hanya satu dari setiap 1000 orang dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, betapa mengerikannya jumlah manusia yang begitu banyak dilebarkan ke dalam neraka. Karena itu mari kita kaum muslimin berjuang untuk menjadi yang satu dari setiap 100 orang, atau berjuang dari setiap 1000 orang yang satu itu adalah kita. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa nerakanya begitu besar. Kalau seandainya nerakanya kecil, pasti akan penuh. Nerakanya begitu besar, disebutkan dalam ayat yang akan kita baca nanti, insyaallah, semoga sampai dalam hadis itu, ketika neraka itu dilemparkan manusia dalam jumlah ribuan, neraka itu tetap mengatakan hal min mazid, hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Terus menerus dilemparkan manusia, sehingga seandainya semua manusia dan semua jin serta semua bebatuan, makhluk-makhluk yang disembah oleh manusia selain Allah dimasukkan ke dalam neraka, neraka masih mengatakan hal min mazid, hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Hadirnya kan, neraka begitu besar. Dilihat dari beberapa hadis yang akan kami bacakan. Yang pertama, neraka sangat besar. Didatangkan nanti di yaumul kiamah neraka jahannam. Yukta bi jahannam yaumidin. Hari itu didatangkanlah neraka jahannam. La'a sab'una alf jimamin. Neraka jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang yang untuk menariknya. Ma kulli jimamin 70.000 malakin yajurunaha. Dan pada setiap satu tali kekangnya diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Betapa besarnya itu neraka. Yang tidak mungkin bisa kita gambarkan seperti apa besarnya neraka itu. Hadirin sekalian, inilah neraka yang Allah ciptakan untuk mengazab, menyiksa umat manusia yang ingkar kepada Allah, yang kufur atau syirik atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, untuk kita mengetahui besarnya neraka, Rasul menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam Syekh dalam kitab Al-Jami', Nabi kita menyatakan asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamati finnar. Matahari dan bulan keduanya dalam keadaan bulat. Sangat besar matahari, sangat besar bulan itu dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan bulat. Bukan dalam rangka disiksa, tetapi dalam rangka tambahan siksa bagi penghuni neraka. Dan juga dalam rangka untuk menambahkan kesedihan bagi penghuni neraka. Mereka-mereka dulu ya ketika di dunia menyembah matahari, ternyata matahari itu masuk neraka. Bukan lagi, bukan dalam rangka menyiksa matahari, matahari itu benda mati. Tetapi dalam rangka menambah kesedihan bagi para penyembahnya. Oh, dia yang, mereka yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, mendapati seseman mereka masuk dalam neraka. Demikianlah dengan yang menyembah patung-patung. Patung-patung itu yang mereka sembah akan masuk dalam neraka. Mereka antara yang menyembah dan yang disembah, dua-duanya finnar. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan bebatuan yang disembah oleh manusia selain Allah. Hadil makan. Neraka itu sangatlah panas. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, narukum hadihi allati tuqadu banu Adam, api neraka yang dinyalakan oleh manusia. Saya ulangi, api yang dinyalakan oleh manusia, ada yang 100 derajat, ada yang 500 derajat, bahkan ada yang 1000 derajat untuk membakar minyak mentah, untuk membakar keperluan industri sampai ribuan derajat. Itu sangat panas sekali. Kata Nabi kita, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api neraka jahannam itu 69 kali. Jadi api yang paling panas manusia itu satu bagian dari 70 bagian api neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat laka fiyah, api dunia saja sudah cukup untuk menyiksa manusia dengan ratusan derajat, bahkan ribuan derajat, itu sudah cukup menyiksa manusia. Maka Rasulullah mengatakan, fa'inna fuddilat aliha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithl harriha. Sungguh api dunia yang paling panas itu dikali lipatkan 67 kali lipatnya lagi di api neraka kelak di akhirat. Bukan hanya api kompor, bukan hanya 100 derajat. Api yang dinyalakan oleh manusia adalah api yang paling panas dalam membakar minyak mentah ataupun membakar yang lainnya, industri, sangat panas. Disebutkan dalam pembahasan yang lainnya, di antara yang menunjukkan besarnya neraka dan dalamnya neraka adalah hadis Abu Hurairah. Disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Jami', kunna ma'an nabi idh sami'a wajbatan, ketika itu kami sedang bersama nabi, tiba-tiba kami mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Maka Nabi bertanya kepada kami, atadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apakah itu? Fakulna, kami katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul mengatakan, hada hajarun rumiya bihi fil nar mundu 70 kharifa. Ini adalah batu yang sangat besar yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Sekarang ini batu itu sedang melayang dan baru sampai ke dasarnya, sehingga menghasilkan dentuman suara yang sangat besar sekali, suara yang sangat keras. Dan Allah memberikan keutamaan kepada para sahabat untuk mendengarkan suara batu itu yang telah sampai ke dasar neraka semenjak 70 tahun silam. Batu itu adalah disebutkan dalam riwayat yang lainnya, lau anna hajaran mithlu sab'i khalifat ulqiya fi syafiri jahannam ulqiya an syafiri jahannam wa fiha hawa fiha 70 kharifa la yabluhu qa'raha. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, seandainya ada batu semisal 7 kali lipat unta yang bunting dilemparkan ke dalam neraka dari tebing neraka, maka batu itu akan melayang sampai 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Padahal batu itu sangat besar, berat. Karena onta yang bunting itu, onta saja bisa sampai 500 kilo, 600 kilo. Onta yang besar seperti sapi. Kalau lagi bunting, lebih besar lagi. Dan onta 7 kali lipat dari batu, yang besarnya 7 kali lipat dari onta yang bunting atau sapi yang bunting. Sekian ton dilemparkan 70 tahun. Belum sampai ke dasarnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Sebagian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim percaya dengan beritanya Nabi, yakhruju 'unuqun minan nar, akan keluar dari api neraka leher, 'unuq leher, lahu 'ainani, memiliki dua mata, tubsirani, yang bisa melihat, wa udhunani, yasma'an, leher itu memiliki telinga yang bisa mendengar, walisanun yantik, leher itu juga memiliki lisan yang bisa bicara. Yang seperti ini wajib untuk kita percayai, walaupun mungkin tidak masuk akal, tapi ini adalah berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai mukmin harus meyakini dan mempercayainya. Leher tersebut mengatakan, inni ukiltu bitalah, diserahkan kepadaku tiga jenis manusia. Ikul jabbarin ani, yang pertama orang-orang yang sombong lagi menentang. Yang kedua, ikul liman da'ama lailan nahar, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah azza wa jal, sembari dia berdoa kepada Allah yang dosa syirik. Wabil musawwirin, dan mereka para pelukis makhluk yang bernyawa. Orang-orang yang sombong, yang congkak ketika di dunia, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tubuh mereka sekecil semut, diinjak-injak oleh manusia, dihinakan oleh manusia, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara namanya Gulus, kemudian dinyalakan api dari bawahnya dan mereka pun menjerit. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Amr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsyarum takabbirun yaumal qiyamah, orang-orang yang sombong kelak akan dikumpulkan dalam api neraka, amsaladzur, sekecil semut, fi suwarir rijal, dalam bentuk tubuh manusia. Yashawadullu min kulli makan, kehinaan merenggut mereka dari segala arah, diinjak-injak oleh manusia, direndahkan oleh manusia yang lain. Mereka tubuhnya manusia tapi sekecil semut, sebagai balasan sikap sombongnya mereka ketika di dunia. Yusakuna ila sijnin fi jahannam, mereka digiring untuk masuk dalam neraka jahannam. Adanya sijin, penjara dalam neraka jahannam, disama bulus, yang disebut dengan bulus. Ta'luhum narul anyar, menyala api membakar mereka dari arah bawah mereka. Yusqona min usardalin nar, dan mereka diberi minum dari cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Tubuh itu mengeluarkan api, mengeluarkan air ketika dibakar, sangat busuk, juga mengeluarkan nanah, darah, dan juga air yang keluar dari kemaluan para pelacur, mengeluarkan air yang sangat busuk, dicampur jadi satu, dan diberikan dalam keadaan panas kepada ahli nar. Itulah yang disebut dengan dinatul khabal. Masa yang berikutnya kaum muslimin, orang-orang kafir di dalam neraka sangatlah besar tubuh mereka. Nabi menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, disebutkan Syalbani dalam Sunan Jami', dursul kafir onabal kafir mithlu Uhud, gigi taringnya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud, ghuldu jildihi masyarat thalath, dan tebalnya kulit-kulit mereka adalah seperti orang melakukan safar dalam tempo 3 hari. Sehingga sangat besar giginya mereka, bagaimana dengan kepalanya? Sangat besar tempat duduknya mereka antara Mekah dengan Madinah, sekitar 500 kilo perjalanan. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Tentang makanan dan minuman ahli nar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang makanan ahli nar, di antaranya adalah syajarat zakum, ta'amun azim, pohon zakum, buah zakum, makanannya para pendosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakum adalah pohon yang buahnya berduri, buahnya penuh dengan duri. Duri ini kata Nabi, laqad tarat kitrat min zakum fi al-dunya fi dari dunia. Kalau seandainya satu duri dari buah zakum jatuh ke dunia ini, lafsadat ma'alal ahli ardi alal dunya ma'ishtahum, maka akan hancur dan rusak permukaan dunia ini ketika satu dari duri buah zakum itu jatuh ke bumi ini. Bagaimana dengan orang yang memakan buah tersebut, yang buah itu durinya sangat banyak? Kalau penggambaran di kita adalah ada durian yang di luarnya sangat banyak duri, cuma di dalamnya enak, sehingga bukan kaitannya dengan enaknya durian, tapi banyaknya apa? Durinya. Kemudian kaum muslimin, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, sebutkan dalam Sunan Jami', ahlun nar mereka menangis, yursil buka'u ala ahlun nar, penghuni neraka mereka menangis, hayabkun, terus menerus mereka menangis, hatta tanqad'ad dumu', sampai air mata mereka habis. Fayathumma yabkun ad-dam, kemudian mereka menangis, kemudian mereka menangis darah yang keluar dari mata-mata mereka sangat deras alirannya itu, sampai-sampai hatta yasira fi wujuhim kahidul ukhdud, sampai-sampai membentuk di wajah-wajah mereka, di pipi-pipi mereka seperti ukhdud, parit-parit atau sungai-sungai. La ursilat fiha sufun la jarab, kalau seandainya ada kapal-kapal yang ditaruh di sungai-sungai itu yang ada pada pipi-pipi mereka, la jarab, maka kapal itu akan berlayar, saking derasnya air mata mereka, dan itu adalah darah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun siksaan ahlun nar yang paling ringan disebutkan dalam hadits Da'man bin Bashir radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahlun nar 'adaban," sesungguhnya manusia yang paling ringan siksaannya di neraka nanti di hari kiamat adalah la rajulun tud'u fi ahmas gadamai, adalah seorang yang diletakkan pada 2 telapak kakinya jamratan minnar, 2 bara api, yahli minhumadimahu yang dengan sebab itu otak mereka mendidih. Yang dengan sebab itu otak mereka mendidih. Itu adalah adab yang paling ringannya. Orang yang gagal otak atau ada sumbatan dalam otaknya, nampak sekali dia merintih kesakitan. Bagaimana dengan otak yang mendidih? Bukankah itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan? Pemaksaan berikutnya ya kaum muslimin. Hadis yang tadi kami sampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bi matakan la tazalu jahannamu yulqa fiha, terus menerus manusia, demikian pula dengan bangsa jin, demikian pula dengan bebatuan, dilemparkan ke dalam neraka. Terus menerus itu pula neraka mengatakan, hal min mazid, hal min mazid, apakah masih ada tambahan, apakah masih ada tambahan, hatta yad'u rabbul izzaka fiha qadamahu, sampai Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Fayanzawiya baduha ila ba'din, maka berdesak-desakan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan ini adalah berita dari Nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Fatakul qad qad, maka neraka mengatakan cukup, cukup. Bi'izzatika wa karamik, demi kemuliaanmu dan keagunganmu. Demikianlah dengan surga itu kaum muslimin. Begitu luas surga itu, sampai Allah ciptakan makhluk-makhluk khusus untuk menghuninya. Wala yazalu fil jannati fadlun, akan terus menerus dalam surga terdapat tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena saking luasnya, yang masuk tidak begitu banyak. Surga sangat luas, sampai kata Nabi, hatta yansyallahu laha khalqan fiskinahum fadl jannah, sampai Allah menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk menghuni sisa yang masih kosong di dalam jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai muslimin, mukminin. Adakah bergembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak ketika di akhirat Allah akan gantikan tempat seorang di antara kita di neraka dengan al-Yahud wan Nasara. Kita bacakan hadisnya. Ini adalah ummah, ummatul marhumah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah. Ada buah biadiha, siksanya mereka adalah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Hidakana yawmal qiyamah dufi'ila kulli rajulim minal muslimin, rajulim minal musyrikin. Dan ketika nanti di yawmal qiyamah akan didorong, dufi'ah itu didorong. Untuk apa? Pada setiap laki-laki dari kalangan muslimin akan didorong, yakni digantikan kedudukannya dengan seorang dari kaum musyrikin. Jadi katakan, hada fida'uka minan nar, ini adalah tebusan untukmu dari api neraka. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi menyatakan, yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimin bidhunubin amthal jibal. Kelak nanti di yawmal qiyamah banyak orang-orang di kalangan kaum muslimin yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar gunung-gunung jibal, gunung-gunung di muka bumi ini. Fayaghfirullahu lahum, Allah ampuni dosa-dosa itu. Wayad'uha lil yahud wan nasara, dan Allah berikan itu kepada Yahud dan Nasara. Masyaallah, kaum muslimin. Ini menunjukkan Allah merahmati hamba-hambanya beriman, yang mukminin, yang muslimin, di mana mereka dengan itu selamat dari neraka dan diberikan dosa-dosa itu kepada orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dan ini adalah bagian yang harus kita imani, harus kita yakini, bahwasanya ahlun nar kekal dalam neraka, ahlul jannah juga kekal dalam neraka, karena memang tidak ada lagi kematian setelah kematian itu disembelih. Dari hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara al jannatil jannata." Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, walun nar ila nar, demikian pula penghuni neraka, mereka masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut, di saat itulah didatangkan kematian, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, sehingga kematian itu diletakkan antara surga dan neraka. Semayitbah, kemudian disembelih kematian itu, disebutkan dalam sebuah riwayat, ala surat al-gabish, dalam bentuk kambing. Maka disembelihlah al-maut itu, maka matilah kematian itu. Thumma yunadi munadin, kemudian di saat itu ada suara yang memanggil mereka, ya la jannah la maut, wahai penghuni surga, kalian tidak akan mati untuk selamanya. Wa ya la nar, fala maut, wahai al-nar, kalian tidak akan mati walaupun disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Maka berita ini, fazada ahlul jannati faraha ila farihim, berita itu menggembirakan mereka-mereka yang masuk dalam surga, karena mereka yakin bahwa kenikmatan surga tidak akan sirna. Wazdadu ahlul nari hisnan ila husnihim, dan adapun ahlul nar, maka mereka bersedih. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka akan kekal di dalam neraka untuk selamanya, tidak akan pernah mati, dan itu adalah siksaan yang dahsyat. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak pula hidup di dalam neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.